Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah, bahwa insyaallah taala kita lanjutkan dari tafsir surat Al-Mujadilah. Di pertemuan yang lalu kita sampai pada akhir ayat ke-7, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kemaha ilmuannya, kemaha tahuannya terkait dengan semua kejadian yang ada di muka bumi, bahkan pada yang selainnya. Di antaranya adalah terkait dengan pembicaraan, percakapan rahasia antara manusia satu dengan yang lainnya, yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan, alam tara annallaha ya'lam ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah engkau melihat bahwasanya Allah Maha mengetahui segala apa yang ada di langit-langit maupun yang ada di bumi? Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, tidak ada tiga orang berbicara rahasia kecuali Allah menjadi yang keempatnya. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum, tidak ada lima orang berbicara kecuali Allah menjadi yang keenamnya. Wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina makana, dan tidaklah kurang dari jumlah tersebut, kurang dari tiga, tidak pula lebih dari itu, lebih dari lima ataupun enam, kecuali Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah, kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka tentang apa yang mereka kerjakan di hari kiamat nanti. Apa yang dulu mereka kerjakan di dunia, Allah beritahukan di hari kiamat nanti. Innallaha bikulli syai'in 'alim, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha berilmu tentang segala sesuatu. Yang mana di antara faedah daripada kelengkapan ayat ini, ayat ke-7, mana yang kita sebutkan sebagaimana ditegaskan oleh para ulama mufassirin termasuk Syekh Sa'di rahimahullah, bahwasanya ini menunjukkan yaitu an sa'ati ilmihi wa ihatatihi bima fis samawati wal ard min daqiqin wa jalil. Ini menunjukkan tentang kemahaluasan ilmunya Allah dan bagaimana Allah dapat meliputi segala sesuatu, tidak ada yang terluput sedikit pun dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, segala kejadian yang ada di langit maupun di bumi. Min daqiq, baik yang kecil maupun jalil, yang nampak jelas. Dan ini juga sekaligus untuk menegaskan dan mengingatkan ya akan batilnya pemahaman yang berdalil dengan ayat ini yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersama apa tiga orang bicara, Allah yang keempatnya, Allah yang keenam, bagi lima orang berbicara berarti Allah yaitu turun dan bersama mereka. Ya, yang keyakinan tajassud atau yang selainnya, penjelmaan atau Allah turun, ya, ini keyakinan yang batil dari keyakinan gulatus sufiyah ataupun yang sebelumnya dari umat terdahulu. Ditegaskan oleh para ulama rahimah ta'ala bahwasanya keyakinan sufi ekstrim itu terkadang bahkan lebih parah daripada keyakinan an-nasar, ya, yang mereka meyakini salisu salasah, tiga menjadi satu, ya, yang di langit, ya, rohul, apa, demikian pula rohul kudus dan Allah subhanahu wa ta'ala yang di langit, dan tuan bapak, dan mereka menganggap menjelma, menitis pada diri Nabi Isa alaihissalam. Begitu pula orang yang meyakini Allah menitis pada diri Nabi Musa alaihissalam. Begitu pula keyakinan Abdullah bin Sabah yang meyakini Allah menitis kepada diri Ali bin Abi Thalib. Ya. Yang mengatakan anta engkaulah man ana, siapa saya? Antallah, engkau adalah Allah. Dan dihukum mati dengan dibakar oleh Ali bin Abi Thalib pengikutnya. Al-muhim, keyakinan ya Allah menitis menjelma pada makhluknya, keyakinan yang batil dan kufur. Ya. Dan kalau sebagian mereka meyakini tiga menjadi satu, tiga unsur, tapi yang meyakini Allah tidaklah lain adalah hakikat semua makhluk yang ada, ini lebih kufur. Dikatakan gulat sufiyah haula akfar minal yahud wa nasara, lebih kufur daripada Yahudi dan Nasara, kata para ulama rahimahullah. Sehingga sebagian mereka, dan ini juga sekaligus untuk berhati-hati dari sebagian pemikiran atau tokoh-tokoh mereka seperti Ibnu Arabi, ya, bukan Ibnul Arabi pakai alif lam. Ibnul Arabi seorang ulama faqih min fuqaha Malikiyah, dari fuqaha Malikiyah, dan dia termasuk muhaddithin yang tidak fanatik ta'assub madhab, ya, sebagaimana ya juga sebagian yang lainnya, ya, termasuk muhaddithin, ya, Ibn Abdul Barr, ya, juga dari muhaddithin madhab Malikiyah, sebagaimana Ibn Qudamah dari muhaddithin madhab Hambali, sebagaimana Ibn Hajar An-Nawawi muhaddithin dari madhab Syafi'iyah, tidak fanatik madhab meskipun mereka menisbatkan kepada madhab Nawawi dengan madhab Syafi'iyah, tapi berapa banyak pendapat beliau menyelisih pendapat imamnya, Imam Syafi'i. Mana yang dipandang lebih dekat kepada dalil hadis Rasulullah SAW atau bahkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, mereka kedepankan. Ya, dan itu hakikatnya, ya, bimbingan imam-imam tersebut. Berbeda dengan Ibnu Arabi, dan ini banyak kitab-kitabnya, bahkan sebagian dikaji, tak usah jauh-jauh di luar negeri, di luar pulau, di luar kota, ya, di Bantul, di beberapa tempat dikaji kitab ini, Fususul Hikam. Dan beberapa kitab-kitab Ibn Arabi. Maka ini dia berhati-hati dari halal yang demikian. Yang meyakini Allah Subhanahu wa Taala di mana-mana bersama siapapun, tidaklah ada suatu yang ada yang kita lihat tidak lain kecuali itu hakikatnya adalah Allah. Dan sampai disebut, ya, Fir'aun ketika mengatakan ana rabbukumul a'la, itu tidak salah sepenuhnya, katanya. Akulah Rabb kalian yang tertinggi. Karena menurut mereka semua yang ada ini adalah Allah Subhanahu wa Taala. Ini keyakinan kufur. Tapi maka yang dimaksud Allah di mana-mana, tidak ada satu tempat pun dimanapun itu ada kecuali Allah mengetahui. Kalau mau diperumpamakan, bukan berarti menyerupakan Allah dengan makhluk, ya, dengan bulan, dengan, tapi ini dalam rangka taqribul faham, mendekatkan pemahaman. Ini disebutkan Syekh Utsaimin dan para ulama. Kalau antum berjalan dari Jogja mau ke Jakarta, perjalanan darat, naik motor, lewat Dendles terus ke barat, ke Bumen atau Sumpio, Banyumas, Gombong, terus ke barat sampai apa, lewat daerah tersebut pas bulan purnama. Di Jogja ada bulan, di Kebumen ada bulan, sampai terus ke sana, sampai ke apa, bahkan sampai Bandung, Jakarta. Semalaman perjalanan, langit cerah, bulan seakan berjalan bersama kita, seakan-akan bulan ikut perjalanan kita dalam semalam di Jogja, Jakarta. Kita di Jogja, ya, bulan ada di sana, juga bulan ada di sana, karena saking besarnya. Tetapi yang maksudnya kemudian bukan bulan ada di Jogja, bulan ada di Jakarta, bulan ada di Bandung, bulan ada di mana-mana, bukan maknanya bulan turun dan gonceng motor kita, paham ini? Mudah perumpamaan ini, karena saking besarnya dan dia tinggi di atas sana, di kecil semua makhluk di bawahnya. Ini dimanapun mereka kemana, tidak ada yang luput dari pengetahuannya. Dan Allah Subhanahu wa Taala, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, bukan berarti maknanya ini menyerupakan Allah dengan bulat, tapi supaya untuk mendekatkan pemahaman kita supaya paham. Betapa banyak dalil mutawatir menunjukkan Allah Subhanahu wa Taala di langit, dalam banyak sekali dalil. ya, sebagaimana yang kita singgung di pertemuan yang lalu dan tidak kita perpanjang. Makanya di sini ditutup ayat ini dengan innallah bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Itu maknanya ada tiga orang bicara, Allah keempatnya, maksudnya Allah tahu pembicaraan mereka. Tidak ada lima orang bicara kecuali Allah yang keenamnya, maksudnya Allah tahu. Bukan berarti Allah turun dan ya, atau menitis di antara mereka atau menjelma atau berada ya, di antara mereka, bukan. Meskipun Allah maha mampu melakukan apa semua yang dikehendakinya, Allah turun ke langit ke dunia, semua Allah maha mampu. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala melakukan pada perbuatan-perbuatan yang mulia, yang pantas baginya subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh termasuk penodaan terhadap kesucian Allah subhanahu wa ta'ala mereka yang meyakini Allah di mana-mana, termasuk di tempat-tempat sampah, di tempat-tempat najis, bahkan ma'al kilab, hewan-hewan, anjing. Ini penodaan. Waliyadzubillah. Dan ahlus sunnah saat menjauhkan diri dari hal-hal tersebut, meyakini Allah maha tinggi ya, dengan uluwudzat wa uluwus sifat wa uluwil qahr, kemahatinggian dalam sifat, mulia sifat-sifatnya, disebut maha tinggi, mulia sifat-sifatnya, dan maha tinggi tempatnya, zatnya, memang tinggi di atas sana, di atas lapis langit ketujuh. Isra Mi'raj Nabi kemana? Dan Al-Quran diturunkan, turun dari mana? Dari atas ke bawah. Dan semua menunjukkan sekian banyak amin tuman fis sama, apakah kalian beriman, percaya dengan yang ada di langit? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ayak sifabikumul ard, kalau-kalau dia membenamkan kalian ke dalam bumi, siapa maksudnya? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, a'am ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama, tidakkah kalian percaya kepadaku padahal aku ini amin, orang yang dipercaya oleh yang di langit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari, dengannya, siapa yang dimaksud yang di langit? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian banyak dalil. Mereka memaksakan diri sampai mendhaifkan hadis yang ada di Sahih Muslim. Ketika Nabi tanya seorang budak wanita, aina Allah, di mana Allah? Allah di sana, Allah di langit. Wa man ana, siapa saya? Anta Rasulullah, Anda adalah Rasulullah. Kemudian Nabi berpesan kepada majikannya, sahabat yang pernah memukulnya dan menyesal, i'tik, habibaskan budak wanitamu ini, fa innaha mu'minah, karena dia seorang wanita beriman. Nabi mentakrir, membenarkan jawaban-jawaban dia. Ketika ditanya di mana Allah, dia menjawab Allah di langit. Dan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mendiamkan kebatilan. Kalau salah, katakan salah. Ketika dia menjawab Allah di langit dan Nabi adalah memang utusan Allah, Nabi membenarkannya, bahkan memerintahkan untuk dia dibebaskan dan mensifatinya dengan seorang wanita yang beriman. Jadi itu benar keyakinannya dan akidahnya, tidak perlu diragukan. Dan sekian hal-hal yang lainnya mereka mengatakan ini menyelisih kaidah kita. Maka hadis seperti ini harus ditolak. Kalau ahlus sunnah tidak, dalil itu sahih atau tidak. Kalau sudah sahih, kita yang ikuti keyakinan kita sing dibenake, amalan kita kalau salah ya diikutkan, disesuaikan dengan dalil, bukan dalil yang suruh manut sama keyakinan kita. Ini perbedaan. Ahlus sunnah itu hal istidlal itu, atau al-intiqad ba'da al-istidlal. Dalil dulu, baru kemudian yang lain-lainnya itu mengikuti. Seperti kata Imam Auza'i, naduru ma'as sunnati haitsu darat, kita berputar berkeliling bersama sunnah kemanapun dia berjalan. Nah, ada benarnya alhamdulillah, ada salahnya kita rujuk, astagfirullah, yuk kita benahi, yuk ternyata dalam hadis seperti ini, dalam ayat seperti ini, begitu. Adapun mereka punya keyakinan pokoknya begini, dicari, dipelintir, diputar balikkan dalil yang sesuai, yang cocok dengan mereka, termasuk seperti ayat ini. Allah adalah yang keempat bagi orang yang tiga orang bicara, Allah yang kelima. Bukan seperti itu maknanya. Maka dijawab oleh para ulama di akhir ayat, teruskan ayatnya sampai akhir ayat. Apa kata Allah? Innallah bikulli syai'in alim. Maka yang dimaksud Allah di mana-mana ilmunya. Allah maha mengetahui mereka semua. Sebelum kita lanjutkan, ini juga menurut saya penting. Karena gak usah jauh-jauh, jangankan yang kajian umum di sebagian masjid, sebagian yayasan sekolah dekat kita ini, ya, yang di sini dekat, itu mengajarkan kepada anak-anak dan seterusnya keyakinan wahdatul wujud, ya, sehingga ini anggap orang biasa karena kita sering sekolah, sering biasa orang menyekolahkan ke situ dan berbagai macam. Tapi beberapa sekolah seperti itu, ada yang menyebut manunggaling kalau Gusti, ada yang menyebut semua wujud itu adalah satu kesatuan, tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keyakinan yang keliru. Dan mereka mengilzamkan dengan akal-akalan, menyamakan tidak sadar, menyamakan seperti kita. Kalau Allah itu di langit, pada langit itu kan makhluk ciptaannya. Berarti Allah terkungkung dengan suatu ruang ciptaannya. Berarti Allah butuh dengan makhluknya. Kalau kita di masjid, kita di rumah, kita kan terwadai dengan rumah, dengan masjid, berarti kita butuh dengan itu. Berarti maknanya Allah di langit, berarti Allah itu butuh dengan langit dan seterusnya. Mengkiaskan seakan-akan kita dengan rumah. Tidak usah seperti itu. Allah mengatakan Allah di langit, Nabi mengatakan demikian, sami'na wa ata'na wa amanna, kita dengar, kita taat, kita beriman. Adapun seperti apa ini, dan kita yakin Allah tidak butuh kepada makhluknya termasuk langit. Kalau langit tidak ada, Allah juga bisa. Mana Allah SWT kehendaki? Allah SWT maha kaya, ghaniyun 'anil 'alamin, Allah maha kaya dari seluruh alam. Bukan Allah yang butuh kepada mereka, mereka semua yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau mau diakal-akalan ya, yang mereka itu istilahnya apa? Istilahnya sampai sedemikiannya mengotak-atik itu untuk menolak akidah Ahlussunnah ini. Loh, kan bumi bulat. Dengan dapat mayoritas ulama sebagai menukil ijma, ya. Nah, berarti kalau berdoa ke atas, yang ini butiran ya, yang di atas doa ke sana, berarti di sana. Berarti yang di bawah doa ke sini, berarti ke sini. Nah, berarti ini kemana ini? Atas sana semua. Pokoknya kalau antum tahu sifat-sifat mereka ini, wah, macam-macam. Ya. Banyak hadis. Para sahabat tidak seperti itu. Apa yang disampaikan beriman, dan ada kalanya akal kita sampai, ada kalanya tidak. Tapi mereka mengimani apa yang disebutkan Allah dan Rasulnya. Seperti contohnya hadis. Kalau ada seorang hamba berdoa baca Al-Fatihah, Allah dalam hadis qudsi mengatakan idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin hamidani 'abdi. Kalau ada hambaku berkata alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab hambaku memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim dan seterusnya, ya. Kalau dia berkata Ar-Rahmanir-Rahim, artinya Allah menjawab. Seorang berdoa, bermunajat kepada Allah dalam sholatnya, baca Al-Fatihah, setiap kalimat, setiap ayat, Allah SWT balas. Ya. Antum percaya di sini? Iya, jelas harus. Wong ini sahih semuanya. Nah, kita tanya. Loh, kalau yang di sana, misalnya di sana baru doa, baru baca, alhamdulillah rabbil alamin, menjawab yang di sana juga doa, yang di sana doa. Ini jawabnya gimana, Mas? Di sana baca, di sini baca, yang di sana baca. Berarti setiap hari kerjanya cuma jawab-jawab terus, subhanallah, ya. Artinya seperti itu enggak usah antum pikirkan. Allah Subhanahu wa taala itu ala kulli syai'in qadir, maha mampu atas segala sesuatu, ya. Kullu yawmin huwa fi sya'an, pada Allah Subhanahu wa taala pada setiap harinya berada pada urusan, sibuk dalam kebaikan, memberi dan tidak pernah fakir, dan menjawab, mengijabahi dan tidak pernah bosan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak diliputi dan tidak ditimpa rasa kantuk, capek, letih, ya, dan seterusnya. La ta'khudhu sinatu wa la naum, tidak ngantuk, tidak tidur. Kayak gitu mau disamakan dengan makhluk. Kita capek sedikit, ambruk, sakit. Kena cuaca anu sedikit, kita drop, ya, kita dan seterusnya, ya, sakit, bosan, ngantuk, tidur. Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Baik. Sehingga Al-Sunnah, apa yang datang dalam Al-Quran, hadis, ya, hadis yang sahih, kita imani, ya. Dan selesai akal kita menjangkaunya, sampai atau belum, sudah. Dan apa yang menghasung kita kepada amal itu yang kita lakukan. Baik, kita lanjutkan. Qala Allah Subhanahu wa taala, qala Allah di sini di ayat yang setelahnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina nuhu 'anil najwa thumma ya'uduna lima nuhu 'anhu wa yatanajawna bil itsmi wal 'udwani wa ma'siyatir rasul wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibuna Allahu bima naqul hasbuhum jahannamu yaslaunaha fa bi'sal masir. Tidakkah engkau memperhatikan kepada orang-orang yang dilarang dari melakukan najwa, perbincangan rahasia, Tsumma ya'uduna liman huwa anhu. Kemudian mereka malah kembali mengerjakan apa yang sudah dilarang kepada mereka tersebut. Wa yatanajawna bil itsmi wal udwan, dan mereka bermunajat dengan, atau istilahnya melakukan pembicaraan rahasia dalam perbuatan dosa maupun permusuhan. Wa ma'siyatir rasul, dan penentangan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza ja'uka hayyauka bima lam yuhayyika billah, dan kalau mereka datang kepadamu ya Muhammad, mereka menyalamimu, mengucapkan kepadamu salam dengan salam atau penghormatan atau kalimat yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan kepadamu. Wa yaqulun, dan mereka berkata, fi anfusihim, pada diri mereka sendiri, laula yu'adzibuna Allah bima naqul, kenapa Allah tidak menyiksa kita atas sebab apa yang kita ucapkan. Nanti akan kita sebutkan sebab ini. Mereka mengolok-olok, menyamarkan ucapan doa jelek untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya. Dan mereka berkata pada diri mereka, ya kalau memang ini nabi, kita olok-olok, kita jelekkan, kenapa tidak Allah menyiksa kita sekarang? Kita selamat, kita enggak ngapa-ngapa. Jawabannya setelahnya, hasbuhum jahannamu yaslaunaha. Cukup bagi mereka neraka jahannam yang kelak mereka akan masuki. Fabi'sal masir. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Dan kita baca keterangan Syekh Sa'di Rahimahullah terkait dengan ayat ini. Dan beliau menambahkan satu ayat lagi, ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil itsmi wal udwan wa ma'siyatir rasul. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan pembicaraan rahasia, janganlah kalian berbicara dalam perkara dosa, permusuhan dan penentangan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tanajaw bil birri wat taqwa, tapi berbicaralah kalian, bercakap-cakaplah kalian dalam perbuatan baik dan takwa. Wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun, dan takutlah kalian semua kepada Allah yang hanya kepadanya kalian semua akan dihimpun kembali. Syekh Sa'di mengatakan an-najwa hiya at-tanaji baina itsnaini fa aktsar. An-najwa adalah pembicaraan rahasia antara dua orang atau lebih. Wa qad takunu fil khair wa qad takunu fi syarr. Kadang ini dalam hal baik, wa takunu fi syarr. Kadang dalam perkara jelek. Bisik-bisik ya, bisik-bisik ya, bincang-bincang rahasia ini kadang dalam kebaikan, kadang bisa jadi jelek. Fa amara ta'ala al-mu'minina an yatanajaw bil birri, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum mukminin agar mereka melakukan pembicaraan rahasia itu dengan dalam hal baik. Wa huwa ismun jami', dan ini yang dimaksud al-bir adalah satu kata jami' yang mencakup likulli khairin wa ta'ah, yang mencakup segala macam hal kebaikan dan ketaatan. Wa qiyamin bihaqqin lillahi wa li'ibadih, dan melaksanakan hak-hak Allah maupun hak-hak hambanya. Misalnya ya, hak-hak Allah itu ya, seorang bermunajat dengan Allah subhanahu wa ta'ala atau membaca Al-Quran baik dalam sholat atau di luar sholat, baca Al-Fatihah, baca surat-suratnya, baca doa. Dan ini semua ada yang wajib, ada yang sunnah. Dia baca doa, ada hujan turun, Allahumma sayyiban nafi'an, setelah selesai hujan, mudharna bifadillah wa rahmati, ada angin ribut, dia doa minta kebaikan angin ini dan minta perlindungan dari kejelekan angin badai ya. Dan yang lain-lainnya ini terkait dengan Allah subhanahu wa ta'ala, perbicaraan, perbincangan. Dan ada terkait dengan li'ibadih, hak-hak hambanya, mengucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, kemudian mendoakan ada yang sakit ya, oleh syfiq insyaallah tahur la ba'sa insyaallah, tidak mengapa, semoga jadi pembersih dosa ya, semoga jadi baik. Kemudian atau mendoakan Allahumma syfi innaka antas syafi la syifaa illa syifaa'uka syifaa'an la yughadiru saqama, ya Allah sembuhkan dia karena engkau lah yang bisa menyembuhkan, ya sembuhkanlah dia dengan tanpa menyisakan sakit apapun. Dan yang lain-lainnya, ada yang terkait dengan hak Allah langsung, ada yang terkait dengan hamba-hambanya, pembicaraan yang baik atau bidzaril ghaib, tanpa sepengetahuan dia, dia sedang susah, Allahumma farij kurbatah, ya Allah berikan dia jalan keluar, fulan sedang ditimpa musibah, ya Allahumma yassir amrahu, ya Allah mudahkan urusan fulan, akhi fulan, ya Allah. Maka meskipun dia tidak dengar, man da'a li akhihi bidzaril ghaib, siapa mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya, entah masih hidup atau sudah meninggal. Qala al malaku wal muwakkalu bi, akan ada malaikat di dekatnya yang mengaminkannya. Qala amin wa laka bimithlih, malaikat itu mengaminkan doa kita, amin, dan semoga engkau dapat yang seperti itu. Ini al-jazak min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal. Kita doakan saudara kita tanpa sepengetahuan dia, maka kita pun diaminkan dan didoakan oleh malaikat yang juga tidak kita lihat. Kita doakan saudara kita enggak lihat, maka doa kita diaminkan oleh malaikat dan kita pun tidak bisa melihatnya. Maka demikian, ini ya, atas kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua adalah termasuk ya doa munajat yang baik, masuk padanya albir. Ini mencakup, ini sebuah kata yang mencakup semua ucapan baik, doa baik dan amal ketaatan terkait dengan hak Allah atau hambanya. Yang kedua, buat takwa. Dan Allah juga perintahkan kaum mukminin agar bermunajat dalam hal takwa. Apa itu? Wahia ismun jami' li tarki jami'il maharim wal ma'azim, yaitu suatu kata yang mencakup untuk meninggalkan segala macam hal yang haram dan yang dosa. Jadi at-taqwa kalau disebut sendirian, takwa itu menjalankan kebaikan, menjauhi kejelekan. Ya, ini itu gampangnya ya istilahnya. Apa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, itu takwa. Tapi kalau disebut berbarengan albir wa taqwa, menjalankan perintah Allah, menjalankan kebaikan, itu albir. Tapi menjauhi dosa dan menjauhi keharaman, itu takwa. Ya, ini sehingga kalau disebutkan berbarengan albir wa taqwa, masing-masing punya makna. Albir jalankan kebaikan, jalankan perintah Allah, syariat Allah. Kalau at-taqwa menjauhi larangan Allah, itu punya makna sendiri-sendiri. Tapi kalau disebut at-taqwa sendirian, dia sudah mencakup kedua-duanya. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya di sini dikatakan oleh Syekh Muhammad Ta'ala, yakni dengan firman Allah, ya ayyuhallazina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil itsmi wal udwani wa ma'siyati rasul. Kalau kalian bermunajat, jangan dengan dosa, permusuhan dan maksiat kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Wa tanajaw bil birri wa taqwa, tapi bermunajatlah, berbicaralah dalam kebaikan dan takwa. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah menakut-nakuti hamba-hamba yang beriman dengan ucapannya, wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun, dan takutlah kalian semua kepada Allah yang hanya kepadanya kalian akan dihimpun, dimintai pertanggungjawaban. Kata Syekh Sa'd bin Ta'ala, fal mu'min yamtathilu hadzal amr ilahi, seorang mukmin melaksanakan perintah ilahi ini, fala tajidhu munajian wa mutahaddisan illa bima yuqarribuhu minallah, maka engkau tidak akan dapati dia bermunajat, berbicara, kecuali hanya dengan apa yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, wa yubaiduhu min sukhtih, atau menjauhkannya dari murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk bergurau, berbicara, bercanda dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan keluarganya. Ini juga bisa menjadi ladang pahala. Tapi demikian disebut oleh beliau sifat seorang mukmin. Menceritakan hal yang baik yang dapat menjadikan catatan amal kebaikan dan menjauhkan dari murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal fajir, ada pun seorang fajir, yatahawanu bi amrillah, akan meremehkan perintah Allah ini, wa yunaji bil izmi wal udwan wa ma'siyat ar-rasul, dia akan berbincang, bercakap rahasia dalam perkara dosa, permusuhan dan maksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kal munafiqin, di antara contoh mereka seperti orang-orang munafiqin, alladzina hada da'buhum wa haluhum ma'ar rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ini merupakan kebiasaan mereka dan kondisi mereka setiap bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbisik-bisik membicarakan Rasulullah dalam hal yang tidak baik. Ya, rasani membicarakan tapi enggak berani terang-terangan, ya. Karena para sahabat yang dengar, mereka akan selalu tegas, siap membela hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi demikian munafikin, belakang berbicara jelek, membicarakan jelek, ngerasani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian munafikin. Qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala di sini menceritakan, wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihillah, kalau mereka datang kepadamu wahai Muhammad, mereka menyalamimu, menyebutkan ucapan dengan salam yang tidak Allah ajarkan kepadamu, ai yusiunal adaba ma'aka fi tahiyyatihim, mereka berbuat jelek adabnya bersamamu, adabnya tidak baik bersama engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi tahiyyatihim laka, dalam mereka mengucapkan salam kepadamu. dalam mereka mengucapkan salam kepadamu. Ya. Dan nanti akan disebutkan oleh Syekh. Ya. Kita lanjutkan. Wa yaquluna fi anfusihim, setelah mereka seperti nanti mereka etok-etoknya atau seakan-akan mengucapkan salam, assalamualaikum. Para sahabat jawab waalaikumsalam. Dikira dalam beberapa kesempatan dalam sebagian riwayat lagi dengan Aisyah. Aisyah yang dengar kemudian menjawab waalaikumsalam wa la'nah wa ghadabullah dalam sebagian riwayat. Nanti akan kita sebut. Seakan-akan terdengar assalamualaikum, semoga dilimpahkan keselamatan atas kalian. Ucapan salam ini agung, luar biasa. Mendoakan satu dengan yang lainnya sesama mukmin muslim, semoga engkau diberi keselamatan. Keselamatan di dunia dari penyakit, selamat dari kecelakaan, dari mara bahaya, dari dosa, semoga engkau selamat dari dosa, dari ketergelinciran. Ini doa yang sangat bagus. Dan tentunya semoga engkau selamat dari murkanya Allah, dari azabnya Allah di neraka. Ini doa saling mendoakan. Maka kita balas waalaikumsalam. Doa yang bagus. Tapi orang Yahudi nanti menyebut assalamualaikum, diplesetki. Dengarnya kayak assalamualaikum, tapi assam. Semoga kematian menimpamu. Assalamualaikum. Nah ini nanti akan disebutkan. Ini salah satu contohnya. Mereka mengucap, kalau datang kepadamu Muhammad, mereka mengucapkan salam yang tidak Allah ajarkan kepadamu. Jadi kalau Nabi jawab, mereka ya cuma balasan. Tapi gak pernah Nabi diajarkan mendoakan assalamualaikum kepada siapa. Tapi nanti akan ada pembahasan insyaallah kalau cukup waktu. Kemudian Syekh mengatakan terkait dengan firman Allah wa yaquluna fi anfusihim, setelah itu mereka berkata pada diri mereka sendiri, ini orang-orang Yahudi, ai yusirruna fi anfusihim, mereka berbicara ya secara sir yang dengan mereka-mereka saja. Madzakarahu alimul ghaibi wasyahadati anhum, yang kemudian sesuatu yang mereka rahasiakan di antara mereka itu dibongkar, disebutkan oleh yang maha mengetahui hal ghaib ya, maupun yang nampak, zat yang alim mengetahui hal yang ghaib maupun syahadah, yang nampak maupun tersembunyi. Allah mengetahuinya dan menyebutkannya tentang mereka. Wa huwa qauluhum, yaitu ucapan mereka, laula yu'adzibunallahu bima naqul, ya, kenapa Allah tidak menyiksa kita karena sebab omongan kita. Sebagian riwayat ya menyebutkan ya kalau memang ini itu nabi ya, ya kenapa Allah tidak menyiksa kita ya, ya. Disebutkan dalam beberapa riwayat datang ya ada kejadian dengan Aisyah, demikian pula ada sebagian sahabat, dan ada hadis Anas juga ya, dan juga Imam Ahmad meriwayatkan dari juga hadis yang lain dalam tentang kisah-kisah ini ya. Yani disebutkan Ibnu Katsir rahimahullah, mereka mengatakan lau kana hadza nabiyyan la'adzabanallahu bima naqulu lahu fil batin. Lihat ini, kalau memang orang ini nabi ya, tentu pasti Allah sudah menyiksa kita. Karena ini Rasul utusannya, kita jelek-jelekkan dia, toh kita enggak apa-apa, kita selamat, enggak kena azab, enggak kena siksa. Begitu beraninya mereka. Maka Allah jawab ini, hasbuhum jahannam yaslawna fabisal masjid, cukup bagi mereka neraka jahannam dan seterusnya. Baik, kemudian setelahnya Syekh Sa'di mengatakan wa ma'na dzalika annahum yatahawawna bidzalik. Mereka meremehkan hal-hal tersebut. Ada larangan dari Allah membicarakan hal jelek ya, menjatuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menentang, mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyepelekan urusan ini. Wa istadilluna bi adami ta'jilil 'uqubati 'alaihim. Mereka berdalil dengan tidak disegerakannya azab. Mereka tidak terkena, tidak kualat lah begitu, tidak langsung terkena azab bencana. Mereka berdalil dengan itu. Ya, seandainya memang kita salah, tentu kita akan ya apa? Langsung diazab. Annama yaquluna ghairu mahdzur. Mereka berdalil dengan itu bahwasanya apa yang mereka ucapkan itu tidak masalah. Bukan suatu hal yang bahaya bagi mereka, toh kita juga selamat-selamat saja. Qala ta'ala fi bayani annahu yumhil wa la yuhmil. Allah kemudian menjelaskan bahwasanya Allah itu sebatas menunda azab atas mereka. Walaupun mereka selamat, selama hidup, mereka belum terkena azab, belum terkena siksa, Allah itu hanya menunda saja untuk nanti dikenai adab sekeras-kerasnya dan dilipat gandakan. Kadang ada sebagian orang kafir yang tidak sakit, sehat terus ya. Sebagian ada yang terkena di dunia adab ya, terbunuh di medan tempur dan seterusnya sebelum adab di akhirat. Ada yang Allah tunda sampai nanti kalau sudah mati sekarat dan sudah terlambat taubat baginya, terus mendapatkan siksa-siksa sampai alam barzakh hingga dibangkitkan dan masuk neraka, siksaan yang luar biasa. Maka ini menunjukkan Allah itu yumhil, menunda mereka saja, dan wala yahmil, dan tidak melupakan mereka. Artinya tidak, bukan Allah melalaikan mereka, tidak lupa atau tidak tahu ucapan omongan mereka, tapi memang Allah maha tahu dan Allah sengaja menundanya. Dan Allah mengatakan hasbuhum jahannam yaslauna, cukup bagi mereka neraka jahannam, kelak mereka memasukinya. Fabisal masir, itulah sejelek-jelek tempat kembali. Ai takfihim jahannamu, cukup bagi mereka jahannam, allati jama'at kullasyaqa'i wa azab, yang namanya neraka jahannam itu mengumpulkan segala macam kesengsaraan, segala macam bentuk siksa, tuhitu bihim, meliputi mereka dari segala sisinya. Yu'adzabu wa yu'adzabuna biha, mereka akan tersiksa di dalamnya neraka jahannam. Fabisal masir, itulah sejelek-jelek tempat kembali. Wa haula'il madhkuruna imma unasun minal munafiqin yuzhiruna al-iman, mereka-mereka yang dimaksud disebut dalam ayat ini, imma, apakah mereka yang dimaksud orang-orang munafiqin, yuzhiruna al-iman, menampakkan keimanan tapi menyembunyikan kekufuran dan penentangan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yukhatibuna Rasul sallallahu alaihi wasallam bihadzal khitab, mereka mengajak bicara Rasul alaihissalam dengan pembicaraan seperti itu. Alladzi yuhimuna annahum aradu bi khairan, yang menampakkan seakan-akan mereka ingin baik. Wa hum kadzibah fi dzalik, tapi mereka dusta dalam hal itu, tidak sungguh-sungguh. Wa imma, atau kemungkinan kedua kata Syekh Sa'di, unasun min ahlil kitab, itu adalah orang-orang dari ahlul kitab termasuk Yahudi. Alladzina idza sallamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kalau mereka mengucapkan salam kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu, mereka berkata, assalamu alayka ya Muhammad, semoga kematian tertimpa atasmu ya Muhammad, ya'nu nabidzalikal maut, yang dimaksud kematian ya. Jadi ini yang dimaksud. Dan para ulama telah menyebutkan riwayat-riwayat terkait dengan hal ini ya. Kita apa dan disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimah ta'ala, di antaranya ada hadis Anas bin Malik, kejadian ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, dan ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Dan wallahualam, sepertinya Syekh Albani mensahihkan, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk bersama para sahabatnya, datang seorang Yahudi mengucapkan salam ya, dan mereka pun membalas salamnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada para sahabat, hal tadruna ma qalu, tahukah kalian apa yang dia ucapkan? Salam ya Rasulullah, dia mengucapkan salam. La bal qal salamun alaikum, tidak, dia mengatakan salamun alaikum, semoga kematian menimpa kalian. Tapi pada pun dalam riwayat hadis Aisyah radhiyallahu anha, dan itu aslinya ada dalam tentunya hadis sahih ya, saya kurang ingat apa di, sepertinya ada di Bukhari ya. Dan juga diriwayatkan oleh para imam muhaddisin mufassirin yang lain. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan riwayat Ibnu Abi Hatim dari Aisyah radhiyallahu anha. Wa Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, dakhala ala Rasulullah SAW, Yahud pernah datang berkunjung ke tempat Rasulullah SAW seorang Yahudi, dan dia atau orang-orang Yahudi. Faqalu, maka mereka mengucapkan, assalamu alayka ya Abul Qasim. Assalamu alaik, ya, seakan-akan terdengar salam, tapi maksudnya assam, kematian, semoga kematian atasmu ya Abul Qasim. Maka Aisyah menjawab, wa alaikumussam, dalam sebagian riwayat, wa alaikumussam, wa la'nah, wa ghadabullah, dalam sebagian riwayat ya, dia mengucapkan yang lain ya, yaitu alaikumussam wadzam wal la'nah. Maka Aisyah menjawab, semoga kalian juga mendapatkan kematian, celaan dan laknat, sebagian riwayat, dan murkanya Allah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya Aish, inna Allah ya, la yuhibbul fuhsh wala tafahush. Sebagian riwayat menyebutkan, ya Aish, mahlan mahlan ya Aish, panggilan sayang Rasulullah SAW kepada Aisyah, pelan-pelan wahai Aisyah, karena Allah tidak menyukai, yaitu para pengumpat, orang yang suka mencela, ya. Dan sebagian menyebutkan innallaha rafiq yuhibbur rifq, ya. Allah menyukai apa? Allah Maha lembut, menyukai kelembutan. Aisyah mengatakan, "Ala tasma' hum yaqulun assalamu alaikum, tidakkah Anda dengar ya Rasulullah? Tadi mereka bilang apa?" Assalamu alaikum, kematian atas kalian. Maka Rasulullah mengatakan, "Awama sami'ti aqulu wa alaikum, tidakkah engkau juga dengar kalau aku sudah membalas mereka wa alaikum?" Wa alaikum ya tergantung dengan mereka. Kalau ternyata ngomongnya assalamu alaikum, ya semoga begitu juga. Kalau mereka mendoakan assalamu alaikum, ya kembali ke mereka. Doa jelek itu mantul atau balik ke mereka. Maka kemudian anzalallah, Allah menurunkan firman-Nya ini, wa idza ja'uka hayyauka bima lam yuhayyika bihillah. Kalau mereka datang kepadamu ya Muhammad, mereka mengucapkan salam kepadamu dengan ucapan salam yang tidak pernah Allah ajarkan kepadamu. Ya, ini dalam sebagian riwayat disebutkan Nabi SAW mengatakan, innahu yustajabu lana fihim wa la yustajabu lahum fina. Doa ini Allah ijabai untuk kita tentang mereka, ya. Doa kejelekan diijabai untuk mereka, balasan untuk mereka. Tapi doa mereka atas kita, doa kematian dan seterusnya kejelekan, tidak diijabai oleh Allah untuk mereka terhadap kita. Jadi kita yang diijabai, mereka tidak, dalam riwayat. Dan dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah disebutkan orang-orang Yahudi ya mengatakan ya seperti tadi ya, kepada Rasulullah SAW, assalamualaikum. Kemudian mereka tsumma yaquluna fi anfusihim, mereka berkata dalam diri mereka sendiri, di antara mereka tanpa dengar Rasulullah SAW, laula yu'adzibunallahu bima naqul. Kita sudah mendoakan kematian ini atas Rasulullah SAW, jelek. Kalau seandainya dia Nabi, kenapa Allah tidak menyiksa kita? Ya. Kalau memang ini bahaya ucapan kita, kenapa kita enggak tersiksa, tidak turun azab? Pada zalat hadil ayat, maka turun ayat ini. Wa idza ja'uka hayyauka bima lam yuhayyika billah wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibunallahu bima naqul hasbuhum jahannam yaslaunaha fabi'sal masir. Sanadnya hasan ya. Dan demikian kata Ibnu Katsir rahimahullah taala. Oleh karenanya dinukil dari sejumlah tabi'in seperti Mujahid rahimah ta'ala mengatakan ayat alam tara ilal ladina nuhu anin najwa thumma ya'uduna liman huwa anhu, tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dilarang dari najwa, perbicaraan rahasia, kemudian mereka kembali melakukan perbuatan yang dilarang itu. Mujahid mengatakan, Mujahid bin Jabir tabi'in, Yahud, itulah orang-orang Yahudi. Dan begitu pula sependapat dengan itu Muqatil bin Hayyan, dan menambahkan bahwa dulu di antara Nabi dengan orang-orang Yahudi, ya itu biasa terjadi adanya pertemuan dan seterusnya. Tetapi kalau ada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lewat di tengah pertumpulan mereka, maka mereka membicarakan, ngomongkan di depan mereka, sampai seorang mukmin ini khawatir kalau mereka ini membuat makar, ingin membunuh atau mencelakakan ini, sehingga mereka pun mencari jalan lain. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun melarang mereka dari membicarakan rahasia, berbuat rahasia yang demikian, namun mereka tetap tidak peduli dan tetap melakukan itu. Sehingga Allah turunkan alam tara ilal ladina nuhu anin najwa tsumma yauduna lima nuhu anhu. Dan tentang adab-adab najwa, apakah semua pembicaraan rahasia dilarang, ada yang boleh, ada yang tidak, insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya. Adapun ucapan salam, yang tidak boleh mendahulukan ucapan salam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabda'ul yahuda wala nasara bisalam. Jangan kalian mulai ucapan salam, assalamualaikum, kepada ahlul kitab Yahudi dan Nasara. Tapi kalau mereka mengucapkan salam, maka jawab wa'alaikum. Sebagian ulama seperti Syekh Utsaimin, kalau jelas mereka mengucapkan assalamualaikum, jawab wa'alaikumussalam boleh. Tapi kalau kita tidak jelas, mereka bilang assalamualaikum atau yang lain, cukup jawab wa'alaikum. Ini, dan itu balasan pada mereka. Ini sikap pertengahan ya tentang hal-hal tersebut. Adapun mereka berkumpul bersama muslimin, duduk-duduk bareng banyak orang, Nabi mengucapkan salam, assalamualaikum, padahal di tengah mereka ada Yahudi Nasara, tapi ada muslimin, tak boleh. Namun khusus bagi ahlul kitab sendiri, Yahudi atau Nasara, dilarang kita memulai mereka dengan ucapan salam. Kalau mereka ucapkan salam, kita jawab waalaikum. dan bahkan sebagian ulama mengatakan waalaikumsalam boleh kalau jelas kita dengar ucapan mereka. Adapun hukum-hukum najwa insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.